sangka mengapa ini terjadi. Dia ku kenal bagai teman karibku, jadi pendamping dalam hidupmu nanti. Sungguh kau tega tinggalkan diri ini yang sudah berkorban seutuhnya padamu. April yang biru bagai mimpi menghancurkan hatiku. April yang biru menambah luka di dalam hatiku. Kau lupakan sudah, kau ingkari semua cinta-cinta. Suratan kita kini terpisah, memang sengaja kau berlari dariku.